بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan diberikan penjelasan sekaligus pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Poin yang akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini adalah sebuah bab yang berjudul Al-Mashu Alal Khuffain. Al-Mashu artinya mengusap, Alal Khuffain di atas kedua khuf. Di sini beliau mendefinisikan yang dimaksud dengan khuf adalah khidaan, as-satiran lil ka'bain, al-masnu'an min jild. Yang dimaksud dengan khuf adalah sepatu, kata beliau, yang menutupi bagian mata kaki yang umumnya terbuat dari kulit. Ini di beberapa daerah seperti di negeri Arab atau di negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Tajikistan misalnya, ya, kita pernah melihat mereka menggunakan khuf khususnya di musim dingin. Biasanya terbuat dari kulit, dan dalam beberapa khuf itu sampai berada satu jengkal di atas mata kaki. Itu khuf. Jadi dia itu yughatti mahal al-fard. Khuf itu menutup bagian yang wajib dicuci. Ya, ketika kita berwudu tentunya kita membasuh atau mencuci bagian kaki kita, ya, sampai ke ka'bain atau kedua mata kaki. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan judul yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, beliau menyampaikan hukmul mashi alaihima. Apa sebenarnya hukum dari mengusap khuf atau sepatu, ya. Di sini beliau berkata wal mashu alaihima rukhsatun. Adapun mengusap sepatu ketika kita bersuci, dalam pengertian kita tidak perlu lagi membuka sepatu tersebut saat kita batal wudunya. Kita hadas kecil misalnya, buang air kecil atau buang air besar, atau mohon maaf, kita melakukan sesuatu yang membatalkan wudu dan dikategorikan hadas kecil, kita bisa berwudu tanpa harus melepaskan sepatu. Dan itu kata beliau adalah rukhsah. Yang dimaksud dengan rukhsah adalah tashilun minasyari', yaitu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, jaizatun lirrijali wan nisa'i fi kulli hal. Hal ini, yaitu cukup mengusap bagian atas dari sepatu sebagai pengganti membasuh kaki, adalah boleh dilakukan baik oleh laki-laki ataupun perempuan, fi kulli halin, dalam semua kondisi, ya, fi shayf awis syita, baik di musim panas atau di musim dingin misalnya, fis safari wa fil hadar, baik ketika kita sedang musafir atau saat kita sedang mukim, berada di tempat di mana kita tinggal, fisihati wal marad, baik saat tubuh kita dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Wadhalika badalu ghuslir rijlaini fil wudu, dan yang namanya mengusap apa namanya sepatu itu sebagai pengganti membasuh kaki saat kita sedang berwudu. Wal ghuslu huwal afdal, walaupun membasuh itu lebih utama daripada mengusap, karena dia adalah al aslu, asalnya, yang mansus, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, membasuh bukan mengusap. Ma'atiqadi masyru'iyatil masah, artinya ketika kita mengatakan membasuh atau mencuci kaki lebih utama, itu tidak menafikan bahwa kita meyakini disyariatkannya yang namanya al-masah alal khuffain, karena ini pembahasan fikih, tetapi dia nyerempet atau mendekati pembahasan akidah. Jadi dia pembahasan fikih tetapi mendekati pembahasan akidah, atau sering muncul di dalam pembahasan akidah, karena memang ahlu sunnah wal jamaah atau kaum muslimin secara umum meyakini adanya syariat al-mashu alal khuffain illa al-firaq ad-dallah, kecuali kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Syiah, misalnya Syiah, ya, mereka tidak meyakini bolehnya apa mengusap sepatu sebagai pengganti apa membasuh kaki di dalam berwudu. Adapun dalil, ya, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala ketika menjelaskan judul yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullah taala, beliau berkata, ودليل جواز المسح عليهما أحاديث كثيرة. Adapun dalil, ya, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya mengusap sepatu, ya, ketika kita apa namanya ingin mengusap sepatu tersebut, ya, kita tidak ingin melepaskannya, boleh, nanti dengan syarat yang tentunya akan kita sampaikan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau pergi menunaikan hajatnya di dalam peristiwa perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Tabuk nama daerah. Kalau di sekarang masuk bagian teritorial kerajaan Arab Saudi. Maka Al-Mughirah ibn Syu'bah bercerita, fadhahabtu ma'ahu bima'in. Maka aku pun pergi mendampingi baginda Rasulullah, pergi untuk menunaikan hajatnya dengan membawa air, kata Al-Mughirah. Faja'a Rasulullah, maka datanglah Rasulullah, artinya beliau selesai menunaikan hajatnya. Fasakabtu alaihi al-ma'a faghasala wajhah, maka aku tuangkan kepada beliau air, maka beliau pun membasuh wajahnya. Thumma dhahaba yakhruju yadaihi min kummai jubbatihi, maka beliau pun ingin mengeluarkan tangan dari kantung jubahnya. Nabi memakai jubah, lalu Nabi hendak mengeluarkan apa tangannya dari kantong jubahnya. Apa yang terjadi? Falam yastati', tapi Nabi tidak bisa mengeluarkan tangannya. Min diqi qummail jubbah, karena sempitnya lubang yang ada di kantong jubah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajahuma min tahti al-jubbah, maka Nabi mengeluarkan tangannya dari bawah jubah. Karena kesulitan Nabi menarik dari bagian atas, maka beliau mengeluarkan tangannya dari bagian bawah. Faghasala yadaihi wa masaha bi ra'sihi, maka beliau pun membasuh tangan dan mengusap kepalanya. Wa masaha 'alal khuffain, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku melihat Nabi mengusap kedua bagian dari khuff, ya, sepatu tadi yang menutupi mahallul fard, menutupi bagian yang wajib, ya, dan dia umumnya terbuat dari kulit. Kalau kita disebut sepatu apa itu? Seperti sepatu tentara, ya, terbuat dari kulit dan apa namanya, dan dia tinggi, apa namanya, dari dari mata kaki ke atas itu ada bagian ya, yang menyambung. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Lalu dikatakan di sini faja'a Rasulullah wa Abdurrahman ibnu Auf ya ummuhum. Maka setelah peristiwa itu di mana Al-Mughirah ibn Syu'bah menyaksikan bagaimana Nabi berwudu, lalu beliau sampai di bagian kaki, beliau tidak melepaskan khuf atau sepatunya tetapi mengusap bagian atasnya. Selesai berwudu, Nabi pun kembali kepada pasukan dan beliau mendapatkan Abdurrahman ibni Auf telah memimpin salat. Ya, telah berlalu satu rakaat, maka Nabi pun salat bersama mereka dan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis ini pun ma'asyiral muslimin dikeluarkan oleh akhrajahu Muslim fi shalah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab salat, lalu Imam Bukhari mukhtasaran fi mawadhi'in min sahihi. Imam Bukhari pun menyebutkan riwayat ini dalam beberapa tempat di dalam kitab sahih beliau, walaupun apa namanya lafaz yang tadi kita sebutkan adalah riwayat Imam Malik. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama menetapkan adanya syariat mengusap khuf adalah hadis riwayat Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan satu ketika annahu bala thumma tawadda' wa masaha ala khuffai. Satu ketika Jarir ibni Abdullah al-Bajali buang hajat, buang air kecil, kemudian beliau berwudu, lalu beliau mengusap bagian atas dari sepatu atau khuf. Faqila lahu, maka sebagian orang yang melihat Jarir beliau mengusap sepatunya berkata, taf'alu hadza, engkau melakukan ini wahai sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Jarir ibni Abdullah al-Bajali berkata, na'am, ya aku melakukan ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal. Satu ketika aku melihat Rasulullah buang hajat, ya, buang air kecil. Thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Maka setelah itu beliau berwudu. Dan ketika beliau berwudu, beliau tidak melepaskan khufnya atau sepatunya, tetapi mencukupkan dengan mengusap bagian atasnya. Jadi bagian atas ya, bukan bagian bawah. Yang kotor bagian bawah, kenapa yang diusap bagian atas? Karena agama itu, kata sahabat Ali ibni Abi Thalib, bukan akal. Agama itu adalah wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Dan apa-apa yang datang dari baginda Rasulullah, maka diambil. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dia larang, maka tinggalkanlah. Dan ini rukhsah keringanan. Ya, khususnya ini sangat, Masya Allah, sangat bisa kita aktualisasikan, bisa kita terapkan kalau kita misalnya berada dalam kondisi-kondisi tertentu di mana ada bencana atau terjadi peperangan, misalnya tentara itu tidak melepaskan sepatunya berhari-hari, walaupun ada aturannya ya, kalau musafir 3 hari misalnya, 3 hari salah satu ayam walayalihinna, 3 hari 3 malam, nanti akan kita sebutkan syarat-syarat al-mashu alal khuffain. Begitupun kita sedang misalnya naik gunung, anak-anak muda kan kadang mereka naik gunung Pangrango, di atas dingin, mereka tidak mau melepaskan sepatu karena dingin, tapi datang waktu sholat, maka mereka cukup mengusap bagian khuf atau bagian atas dari sepatunya. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau membawakan riwayat dalam Al-Majmu' bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ruwiyal mashu sab'una nafsan fi'lan wa qawlan. Telah diriwayatkan syariat mengusap sepatu ini dari sab'una nafsan, dari 70 orang, ya 70 sahabat. Fi'lan wa qawlan, ada yang riwayatnya kaitannya dengan perbuatan, artinya ada sahabat yang melakukan kemudian diriwayatkan, dan ada juga yang berupa ucapan. Ini poin-poin terkait dengan apa namanya definisi mengusap bagian sepatu dan juga dalil-dalil diperbolehkannya kita mengusap bagian atas sepatu sebagai pengganti apa membasuh bagian kaki. Lalu muallif rahimahullahu taala Ibnu Naqib beliau berkata yajuz mashu 'alal khuffaini fil wudu'i lil musafiri safaran mubahan tuqsaru fihi as-shalah. Diperbolehkan mengusap kedua khuf ketika kita sedang berwudu lil musafir. Salah satunya adalah untuk orang-orang yang safar. Tapi dengan syarat safaran mubahan. Safar yang mubah. Artinya safar yang mubah ini selalu muncul dalam pembahasan siam sebenarnya. Safar mubah ini, istilah ini banyak muncul kalau kita membahas masalah siam. Begitupun kalau kita membahas masalah sholat. Itu muncul istilah safaron mubahan. Yaitu safar yang mubah. Artinya bukan safar untuk maksiat. Ya kalau safar untuk maksiat tidak boleh dia mengambil rukhsah, yaitu keringanan. Ya untuk misalnya mengqasar sholat atau berbuka puasa atau salah satunya adalah al-mashu 'alal khuffaini. Dan juga safar itu tentunya masuk ke dalam definisi safar apabila tuqsaru fihi shalah, sudah diperbolehkan di dalamnya kita mengqasar sholat, yaitu menurut jumhurul ulama di atas berapa 70 kilometer ya. Thalathatu ayyamin wa layalihinna, yaitu selama 3 hari 3 malam. Jadi musafir boleh tidak melepaskan sepatunya sebagai rukhsah atau keringanan, sebagai gantinya ketika berwudu dia cukup mengusap bagian atasnya selama 3 hari 3 malam. Walil muqim yauman wa lailah. Adapun bagi orang-orang yang mukim, misalnya saya sekarang mukim ini tidak kemana-mana, saya ada di Jakarta, ya saya mukim, maka saya boleh mengusap bagian atas dari sepatu yauman wa lailah, kata beliau, sehari semalam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Shuraih ibnu Hani qal ataitu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha as'aluha anil masah ala khuffain. Kata Hani, aku mendatangi Ummul Mukminin Aisyah untuk menanyakan permasalahan hukum mengusap di atas kedua sepatu. Faqalat, maka Aisyah berkata, datanglah engkau kepada Ali. Ya, jadi permasalahan ini lebih baik ditanyakan kepada Ali radhiyallahu ta'ala an. Fa innahu a'lamu bihadza minni. Masya Allah. Sesungguhnya Ali lebih paham masalah ini, yaitu masalah mengusap sepatu, daripada diriku, kata Ummul Mukminin Aisyah. Kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dahulu Ali itu sering sekali safar bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hani ibnu Shuraih ibnu Hani berkata, fasa'alnahu, maka kami pun bertanya kepada Ali terkait dengan permasalahan hukum mengusap kedua sepatu. Faqal, maka beliau berkata, ja'ala Rasulullah 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir. Nabi telah menentukan waktunya, kata Ali, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Adapun orang yang mukim sehari semalam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Begitupun Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini dari sisi waktunya ya. 3 hari 3 malam lil musafir, ada rukhsah, ada keringanan untuk cukup mengusap bagian atas dari khuf atau sepatu. Lalu di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala setelah menjelaskan muddatul masah, yaitu waktu di mana seseorang boleh mengusap antara 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi mukim, maka beliau pun menjelaskan poin yang lain di mana muallif rahimahullahu taala berkata, wabtida'ul muddati minal hadasi ba'da lubes, yaitu adapun dimulainya perhitungan, misalnya dikatakan bahwa musafir 3 hari 3 malam, mulai menghitungnya kapan? Mulai menghitungnya ibtida'ul muddah minal hadas, semenjak dia hadas yang pertama. Dia pakai sepatu, tentunya nanti syaratnya akan kita sampaikan. Ketika dia memakai sepatu, haruslah dia dalam kondisi sudah sempurna bersuci. Sudah sempurna bersuci. Taruhlah dia sudah sempurna bersuci, kemudian dia pakai itu sepatu. Kapan dia dihitung? Sehari atau 3 hari? Kapan mulai dihitung? Kata beliau, minal hadasi ba'da lubs, yaitu setelah hadas yang pertama, ya pasca atau setelah dia memakai khub atau sepatu tersebut. Kemudian ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muallif rahimahullahu taala berkata, fa'in, kalau seandainya, masahahuma au ahadahuma hadaran thumma safar, seandainya ada seseorang ya yang mengusap kedua sepatunya, berarti dia lagi wudu, dia usap kedua sepatunya, atau dia mengusap salah satu dari sepatu, ya baru salah satu dari sepatu dalam kondisi mukim, konsentrasi ya. Ada seorang yang mengusap sepatu, keduanya dia usap satu, lalu bagian yang lain dia usap. Atau dia baru mengusap salah satunya, kemudian dia safar. Pertanyaannya, yang dihitung adalah sehari semalam dia boleh mengusap atau 3 hari 3 malam? Ketika dia mengusap dalam kondisi mukim, usapan yang pertama usapan mukim, berarti kalau usapan seorang yang mukim, mudahnya, lamanya dia boleh mengusap itu 1 hari 1 malam. Tetapi masalahnya, ini kasusnya setelah dia mengusap beres sempurna, dia safar ya. Pertanyaannya, kata beliau, apakah dia mengambil hukum sehari semalam alias dianggap sebagai mukim, ataukah dia mengambil hukum 3 hari 3 malam? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, au ahadahuma, atau seseorang mengusap salah satu sepatunya, baru sebelah diusap. Jadi sebelah diusap mukim, sebelah diusap musafir. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Itu kasus yang pertama. Kasus kedua, kata beliau, au safaron thumma aqam, atau ada orang dia mengusap sepatunya saat safar, kemudian dia sampai di rumahnya, artinya dia mukim. Yang harus dihitung yang mana? Keringanan saat safar, yaitu 3 hari 3 malam, karena dia telah memulai mengusap saat safar, ataukah yang dijadikan ukuran bukan safarnya tetapi mukimnya? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaan yang ketiga, kata beliau, au syak, atau seseorang ragu, apakah dia ibtada al masah safaron au hadaron, dia ragu apakah tadi saya ketika mengusap itu sudah memulai safar atau belum memulai safar. Maka dalam semua kondisi ini, kata beliau, atamma masha muqimin faqat, maka yang lebih baik adalah dia menyempurnakan mengusap sebagai seorang yang mukim. Ya, sebagai seorang yang mukim. Baik di kasus yang pertama dia mukim lalu safar, lebih baik, lebih aman, kata beliau, dihitung dengan hitungan mukim saja, yaitu sehari semalam. Oh, berarti Ustaz, kalau perjalanannya 10 hari bagaimana? Atau perjalanannya 4 hari bagaimana? Ya, sudah dilepas dulu, baru dipakai lagi. Begitupun kasus yang kedua, dia mukim, dia mengusap, lalu dia safar, dalam kondisi safar dia mengusap. Ya, yang lebih baik, lalu setelah itu dia mukim, yang lebih baik adalah dia mengambil hitungan mukim. Begitupun kalau dia ragu, tadi ketika saya mengusap, sudah mulai safar atau belum ya? Maka yang diambil adalah yang yakin. Yang yakin apa? Hukum asalnya seorang muslim itu tidak safar. Hukum asalnya seorang muslim itu tidak safar. Itu yang yakin. Dan safar itu sesuatu yang sifatnya kondisional, bukan sesuatu yang sifatnya tetap. Ya, hukum asalnya seorang muslim adalah dia hadar atau dia mukim. Kemudian saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Ibnu Naqib melanjutkan penjelasannya. Walau ahdatsa hadaran wa masaha safaran atamma muddata musafirin. Seandainya seseorang hadas, hadas itu batal wudunya. Dalam kondisi mukim, ya, dalam kondisi mukim, kemudian dia baru mengusap sepatunya saat safar, maka dalam kasus ini dia mengambil hukum musafir. Karena tadi ingat di awal kita katakan ibtida'u muddatil masah minal hadas, atau ibtida'ul muddati minal hadas ba'dal lubsi, adalah setelah hadas ya baru dihitung apa namanya muddata al-masah. Dikatakan di sini walau ahdatha hadharan, seandainya seseorang hadas saat dia mukim bukan safar, wa masaha safaron, kemudian dia mengusapnya saat safar, atamma muddata musafir, maka dia boleh mengambil istilahnya muddah itu waktu, ya waktu musafir. Waktu musafir berarti kebolehan durasinya, lamanya itu 3 hari 3 malam. Sawa'un madha 'alaihi waqtu shalah bikamalihi fil hadar am la, sama saja apakah waktu salat ketika dia mukim itu sudah habis atau belum. Artinya ukurannya bukan waktu salat, tetapi adalah pertama kali dia mengusap. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan fa in syakka, apabila seseorang ragu fin qidha'il muddah, kaitannya dengan sudah habis belum ya waktunya, saya sudah sehari semalam belum ya, saya sudah 3 hari 3 malam belum ya bagi musafir. Fa in syakka fin qidha'il muddah, apabila seseorang ragu tentang sudah habis atau belum ya muddah, durasi waktu di mana dia boleh mengusap, lam yamsah fi muddati syak, maka dia tidak boleh mengusap di waktu yang ragu. Karena kenapa? Mengusap itu rukhsah, dan rukhsah kata para ulama harus dilakukan dalam kondisi yakin, ya, bukan dalam kondisi yang ragu. Li'annal masha rukhsatun, ini dia li'annal masha adalah rukhsah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa qad 'ulimat anna ar-rukhsata la yusaru ilaiha illa bi yaqin, dan sudah diketahui bersama dalam kaidah-kaidah fikih bahwasanya yang namanya rukhsah tidak kita ambil kecuali dalam kondisi yakin. Saya safar tidak ya, atau saya mukim atau safar ya, saya tidak puasa saja misalnya. Kalau orang musafir kan boleh berbuka, tapi dia ragu, saya safar atau mukim ya, udah saya buka puasa. Oh tidak boleh, Anda harus yakin dulu bahwa Anda musafir, dengannya Anda diperbolehkan berbuka. Saya ini musafir atau mukim ya? Ini sudah safar atau belum ya? Ragu. Maka hukum asalnya kembalikan. Anda bukan safar, maka Anda tidak boleh mengqasar salat. Begitupun dalam kasus ini ya. Begitupun dalam kasus ini. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, muallif rahimahullahu taala melanjutkan, fa in syakka, apabila seseorang ragu, hal ahdatha waqta az-zuhur awil asr bana amrahu ala annahu az-zuhur. Apabila seseorang ragu ya dalam kasus mengusap sepatu, fa in syakka, apabila seseorang ragu apakah dia hadas di waktu zuhur ataukah di waktu asar, maka dia mengambil waktu zuhur ya yang yakin. Dan selalu kaidahnya begitu kan, 3-4-3, ragu rokaat 2-3-2 ya, dikembalikan kepada yang yakin. Ya, yang yakin. Artinya kalau ragu apakah dia hadas di waktu zuhur atau di waktu asar, maka hendaknya dia mengambil waktu zuhur. Lalu dikatakan di sini walau ajnaba fil muddah wajaba an-naz'u lil ghusl. Tetapi seandainya seseorang junub di muddah, di durasi di mana dia boleh mengusap itu, maka dia wajib melepaskan melepaskan sepatunya dan dia membasuh kakinya sebagaimana dalam kondisi yang normal. Ini ada pertanyaan dari komentar ya dari Ustaz Tengku Khairul Fazli. Pembahasan kita dalam pembahasan kurban dalam kitab Al-Mu'tamad sudah selesai ya. Kita buat menjadi 4 pertemuan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah menerima amal ibadah kita semua. Lalu kita memasuki poin, ada waktu sekitar 2 menit ya. Kita ingin coba membaca secara cepat walaupun nanti kita ingin menyampaikan juga penjelasan para ulama terkait dengan poin ini. Dikatakan wasyartuhu, adapun syarat-syaratnya agar kita boleh mengusap bagian atas khuf atau sepatu ya. Khuf tadi apa? Adalah sepatu yang umumnya terbuat dari kulit yang menutupi mahalul fard, bagian yang wajib dibasuh di bagian kaki. Yang pertama adalah an yalbasahu ala wudu'in ala wudu'i kamilin ya, bahwa boleh seseorang mengusap khuf dengan syarat dia memakai khufnya dalam kondisi sudah sempurna berwudu, dalam kondisi sudah sempurna berwudu. Di sini ada poin yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib setelah beliau menyampaikan dalilnya yaitu hadis Mughirah. Ya, hadis Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala an bercerita kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin. Kata Mughirah, satu ketika aku bersama Nabi ya dalam satu perjalanan, maka aku pun menuangkan air ke ember, maka Nabi membasuh wajahnya, membasuh tangan sampai ke siku-sikunya, beliau mengusap kepalanya, kemudian aku pun berusaha melepaskan sepatu beliau, lalu beliau berkata da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan saja wahai Mughirah, sepatuku tidak perlu dilepas, aku ingin mengusap bagian atasnya karena tadi ketika aku memakainya aku dalam kondisi suci. Aku dalam kondisi suci. Hadis ini sahih ma'asyiral muslimin, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya para ulama mempersyaratkan haruslah dipakai dalam kondisi sudah suci. Di sini ada kasus yang penting untuk kita pahami. Coba kita lihat. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, falau seandainya ghasala al-mutawaddi'u ihda rijlaihi wa labisal khuf. Seandainya ada seorang yang wudu. Dia telah selesai membasuh bagian kaki kanannya, selesai. 3 kali dia basuh, dia sempurnakan semua, selesai. Maka dia pakai sepatunya. Artinya kaki sebelah kiri belum diapakan, belum dibasuh. Ya, belum dicuci. Ya, lalu dikatakan di sini summa ghasala rijlal ukhra wa labisal khuf al akhar. Kemudian dia mencuci bagian kaki sebelah kiri dengan sempurna, dia pakai lagi khuf yang kedua. Dalam kasus ini dikatakan falaisa lahu an yamsah alaihima. Ya, falaisa lahu ay yamsah alaihima. Maka tidak boleh baginya mengusap keduanya. Bagaimana? Jadi dia wudu. Selesai, dia sampai di kaki. Dia cuci kaki kanannya, dia basuh kaki kanannya, selesai. Dia masukkan sepatunya. Lalu dia cuci kaki kirinya. Dia cuci sampai sempurna, dia masukkan ke sepatu. Berarti tidak. Dia memasukkannya tidak dalam kondisi kedua kakinya sudah suci. Dalam kasus ini dikatakan falaisa lahu an yamsah alaihima, maka orang ini tidak boleh mengusap sepatunya. Artinya kalau nanti dia hadas, dia harus melepaskan kedua sepatunya, baru dia boleh berwuduk lagi sempurna. Baru setelah wuduk sempurna dia pakai sepatu keduanya dalam kondisi kedua kakinya sudah suci, lalu dia masukkan ke sepatu baru boleh. Tapi kalau dia sucinya baru kaki kanan saja, kaki kirinya belum, dia sudah pakai sepatu ya, maka dalam kasus ini dia tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan. Kalau seandainya nanti dia batal, maka dia tidak boleh mengusap. Di sini lalu beliau berkata faida naza'a al-ula, tetapi seandainya dia melepaskan yang pertama, kaki kanan berarti ya, ba'da kamali taharatihi, setelah dia sempurna bersuci, summa labisaha qabla butlaniha, kemudian dia memakainya lagi ya sebelum dia batal wudunya, jaza lahu almasah, ya boleh baginya untuk apa mengusap, artinya dilepaskan dulu ya, keduanya dilepaskan baru keduanya dipakai lagi, karena dipersyaratkan ya sebagaimana hadis Nabi apa, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, aku memasukkan kakiku ke dalam sepatu ini dalam kondisi kedua kakiku tahiratain, keduanya sudah suci. Nah, ini syarat yang pertama, syarat yang pertama, ayyal basaha ala wudu'in kamil, dipakai dalam kondisi sudah berwudu. Syarat yang kedua, ayyakuna tahiran, tentunya sepatunya pun harus suci. Jadi jangan sampai kita mengusap bagian atas tapi di bawahnya ada misalnya ada ghaid, ada kotoran. Ya, oleh karenanya harus suci sepatunya. Yang ketiga adalah satiran li jami'i mahalli fard. Ini yang tadi kita ulang-ulang ya. Sepatunya atau khubnya haruslah satiran menutupi li jami' semua bagian yang wajib di apa namanya? Yang wajib di dicuci. Yang keempat kata beliau adalah mani'an li nufudzil ma. Apa namanya? Sepatunya harus menghalangi sampainya air ke mahallil fard. Karena kalau sampainya air bisa sampai ke sana, maka itu sama saja kita menggabungkan dua hukum, yaitu hukum apa namanya mencuci dengan hukum masah, dan itu tidak boleh, harus kita ambil salah satunya. Adapun yang kelima adalah wa yumkinu mutaba'atil masyi 'alaihima litaraddudi musafirin lihajatihi, dan mungkin kita terus apa mengulang-ulang mengusap, tapi kalau misalnya bahannya mudah hancur ketika kita rusak apa ketika kita usap dia hancur, dia tidak tahan kena air misalnya, maka ya dalam kondisi ini tidak ya, dalam kondisi ini tidak. Wa yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima litaraddudi musafirin lihajatihi, dan mungkin sepatunya untuk terus menerus diusap kalau musafir 3 hari 3 malam. Tetapi ini saya rasa lebih kepada masalah teknis ya, artinya masalah-masalah yang tidak secara khusus terkait dengan apa namanya mengusap ya, harus kuat sepatunya yang umum, artinya ya sepatu yang diusap itu sepatu yang umum dipakai oleh musafir. Baik ma'asyiral muslimin, karena tidak terasa sudah pukul 6 lewat 5 menit ya, insyaallah ada poin sedikit lagi yang kita bahas sebelum nanti kita membahas poin yang sangat penting, yaitu asbab al-hadas, sebab-sebab seseorang dianggap hadas. Ini penting sekali ya poin ini. Kalau poin khub ini dia penting, tetapi barangkali secara aplikasinya jarang kita terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun ya mungkin saja kita bisa apa namanya menerapkannya dalam kondisi-kondisi tertentu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya 10 tahun, 20 tahun ke depan kita tidak tahu, dan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki karakter apa namanya salihan li kulli makanin wa zamanin, senantiasa aktual, senantiasa cocok setiap tempat dan setiap zaman dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.